بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita melanjutkan masih di hadis-hadis pada bab fi luzumi sunnah. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله وحدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه يعني أبا رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Telah menyampaikan hadis kepada kami Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, ini al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, wa Abdullah ibn Muhammad An-Nufaili. Beliau seorang rawi yang thiqah. Al-Imam Al-Bukhari juga para imam Al-Sunan meriwayatkan hadisnya. Qala, keduanya yakni Al-Imam Ahmad dan Abdullah ibn Muhammad An-Nufaili mengatakan haddatsana Sufyan. Telah menyampaikan hadis kepada kami Sufyan. Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ibn Uyainah. Salah seorang di antara a'immah dari generasi tabi'in. Al-Makki. Beliau termasuk di antara guru dari al-Imam Syafi'i. Sebelum beliau belajar ke al-Imam Malik. Beliau seorang rawi yang thiqah para penulis kitab Kutubus Sittah. Meriwayatkan hadisnya an Abi Nadhar. Abi Nadhar, beliau adalah Salim Al-Madani. Rawi yang thiqah termasuk di antara riwayat Kutubus Sittah. An Ubaidillah ibn Abi Rafi'. Dari Ubaidillah ibn Abi Rafi' an abihi, dari ayahnya Abu Rafi' ni maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. beliau Abu Rafi, sebagian ulama menyatakan namanya Ibrahim. Para ulama yang lain menyatakan namanya Aslam Al-Qibti, dari Mesir asalnya. Awalnya budak milik Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerdekakannya. Ini Abu Rafi'. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahasanya beliau telah bersabda, la ulfiyanna ahadakum. Mana la ulfiyanna, yani la ajidanna, ya, la ajidanna ahadakum. Ini ini bentuknya larangan, tapi dalam bentuk mubalaghah. Jadi saya, ini kata Nabi, saya benar-benar tidak mendapati salah seorang di antara kalian. Artinya, ya, saya tidak ingin, ya, benar-benar saya tidak ingin mendapati adanya salah seorang di antara kalian. Muttaki'an ala arikatihi. Ya, dalam keadaan dia ittika, ya, ini bersandar. Ya. Ala arikatihi, di atas arikahnya. Yani salir, ya, ranjang yang dihiasi dengan berbagai hiasan di atasnya. Dalam keadaan santai, ya, demikian. Dalam keadaan bertelekan atau bersandar. Ya'tihi al-amru min amri. Yang kemudian datang kepadanya satu perintah, ya, dari perintahku, atau satu urusan dari urusanku, perkara agama ini. Mimma amartu bihi au nahaitu anhu, dari perkara yang aku perintahkan atau yang aku larang darinya. Datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakul, kemudian dia menyatakan, la nadri, kami tidak tahu. Ya, artinya acuh tak acuh, ya, tidak peduli dengan datangnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La nadri, kami tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Apa yang kami dapati di dalam kitab Allah, dalam Al-Quranul Karim, maka itu yang kami ikuti. Jadi ini ungkapan atau jawaban bukan menunjukkan kesungguhan untuk berpegang dengan kitab Allah, ya, sebagaimana pada hadis yang sebelumnya, tetapi upaya untuk mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, berapa banyak dari perkara-perkara yang di sana sunnah bersendirian di dalam syariatan sesuatu, baik penghalalan ataupun pengharaman, ya, sebagai contoh, ya, larangan atau keharaman keledai jinak itu datang di dalam as-sunnah, ya, datang di dalam Al-Quran. Demikian juga, ya, keharaman hewan-hewan predator yang menangkap buruannya dengan menggunakan gigi taring, ya, termasuk di dalamnya anjing, ya, pengharamannya tidak datang di dalam Al-Quran, tetapi datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ya, burung-burung pemangsa, ya, yang memburu mangsanya dengan cakarnya, itu juga pengharamannya datang dalam sunnah. Bahkan kita tidak mungkin bisa untuk menunaikan sholat, ya, kecuali dengan apa yang datang dari as-sunnah. Ya. Berapa rakaat sholat maghrib? Berapa, Ahmad? 3. Nih, ada di dalam Al-Qur'an Ahmad ayatnya menyebutkan salat maghrib 3 rakaat? Tidak ada. Baik. Ya. Di dalam Al-Qur'an tidak didapati ya bacaan zikir ketika ruku, ketika sujud, ketika tasyahud. Ya, didapati yang demikian di dalam As-Sunnah. Baik, hadis ini sebagaimana pada ta'liq ya, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kita lihat syarahnya pada halaman 72. Qala Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, thumma في الحديث الآخر من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Kemudian pada hadis yang lain dari hadis Abi Rafi. Siapa nama Abi Rafi tadi? Persisikan apakah Ibrahim pada riwayat yang atau pada pendapat yang lain yakni Aslam. Baik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La ulfiyanna ahadakum." Ya. Aku benar-benar tidak mendapati salah seorang di antara kalian muttaki'an ala arikatihi, dalam keadaan dia bersandar ya di atas dipannya, di atas sarirnya. Kemudian yatihil amru min amri, datang kepadanya satu perkara dari perkaraku, dari urusanku. Mimma amartu bih, dari perkara yang aku perintahkan padanya. Au nahaitu anhu, atau yang aku larang darinya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, la nadri, kami tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu, apa yang kami dapati dalam kitabullah itu yang kami ikuti. Kata Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi, hujjatul mu'attilina lis-sunnati, hujjah atau argumen yang disandarkan atau disandari, dijadikan sandaran oleh pihak-pihak yang menta'atil sunnah, yakni mengingkari, enggan untuk berjalan mengikuti sunnah apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan mereka ya, annahu yaqulun, mereka menyatakan, inna ma nukila 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min as-sunnati qad yakunu sahihan wa qad yakunu ghaira sahihin, bahwa apa yang dinukilkan dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dari sunnah beliau, ini baik itu kaitannya dengan ucapan ataupun perbuatan Nabi ataupun takrir persetujuan Nabi, kata mereka qad yakunu sahihan, terkadang ya sahih riwayatnya. Wa qad yakunu ghaira sahihin, ya terkadang tidak sahih. Ya, mana tidak sahih artinya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Imma dhaif ataupun maudhu'. Kata mereka, wal Qur'anu hamahu Allahu wa hafizah, sedangkan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaganya. Fala yastati'u ahadun at-tahrifa fihi, Al-Qur'an tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan tahrif ya, yakni penyelewengan padanya. Falidzalika nahnu naqul, atas dasar itu kami mengatakan, innal wajiba huwal akhdhu bil qur'ani faqat. Atas dasar itu kata mereka, maka wajib ya dalam hal ini yang wajib adalah kita berpegang dengan Al-Quran saja, karena itu yang dijamin kemurniannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurniannya. Hakadha yakulun, ya, demikian mereka mengatakan. Jadi hujah mereka, argumen mereka, karena di sana hadis terkadang sahih, terkadang tidak sahih. Sementara Al-Quranul Karim jelas-jelasan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti pada firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafizun." Kita lihat bagaimana jawaban terhadap syubhat ini. Walakin nakul, akan tapi kita katakan, inna sunnata yal masdaru tsani litashri. Sesungguhnya as-sunnah merupakan sumber yang kedua di dalam penetapan syariat agama ini. As-sunnah, ya, apa yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber kedua dalam syariat ini. Wa man tarakaha faqad taraka at-tashri'a. Sehingga siapa yang meninggalkan as-sunnah berarti dia telah meninggalkan at-tashri', ya, sesuatu yang sifatnya penetapan syariat ini, ya, meninggalkan sebagian dari meninggalkan perkara syariat ini. Au taraka ba'da at-tashri' alladhi jaa'a 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia telah meninggalkan sebagian dari perkara yang, ya, telah ditetapkan di dalam syariat ini, yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah datang dengan membawa perkara tersebut. Ilman bi anna al-Qur'ana fihi mujmalatun, ya, lam tubayyan illa bisunnah. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quranul Karim di dalamnya, ya, banyak didapati perkara-perkara yang sifatnya mujmal, ya, global. Ya, sebagai contoh misalnya perintah salat, ya, perintah zakat. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang perintah tersebut. Ya. Tentang infak demikian juga. Dari mana datangnya rincian sehingga kita bisa mengetahui, ya, salat di sana ada yang wajib, ya, ada yang nafilah, yang wajib, ya. Misalnya yang tetapkan bilangan rakaatnya demikian, ya. Kemudian terkait dengan tata caranya, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Hal-hal yang demikian datangnya dalam as-sunnah. Demikian juga terkait dengan zakat. Ya, siapa pihak-pihak yang berhak, ya, untuk menerimanya, kemudian kadar dari zakat yang dikeluarkan, apa saja yang terkena, ya, dari harta-harta yang dimiliki oleh seorang, datang penjelasannya di dalam as-sunnah. Kemudian adapun, ya, atau sebelumnya, waqad ankara Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu ala man qala lahu innakum ta'tunana bi ahaditha ma najiduha fi kitabillah. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau telah mengingkari, ya, tindakan seseorang yang berkata kepadanya, jadi berkata kepada Imran, sesungguhnya kalian, ini para sahabat Nabi, kalian, ya, telah datang, ya, kepada kami dengan membawa hadis-hadis yang kami tidak mendapatinya, hadis-hadis itu ada dalam kitabullah, ya, dalam Al-Quran. Faghadiba alaihi Imran ibn Husain Maka Imran ibn Husain, beliau marah terhadap orang tersebut, orang tadi, yang mengatakan, kalian ya, datang kepada kami membawa hadis-hadis yang kami tidak mendapatnya dalam Al-Quran. Wa qala lahu, dan Imran berkata kepadanya, atajidu fi kitabillahi anna adh-dhuhra arba' raka'at wa anna al-'ashra arba'un wa anna al-maghriba thalathun wa anna al-'isha'a arba'un wa anna as-subha raka'atan, atajidu fi kitabillahi maqadir az-zakah, maqadir az-zakah. Kata Imran kepada orang tadi, apakah engkau mendapati di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, bahwa salat duhur itu 4 rakaat, bahwa asar itu 4 rakaat, bahwa maghrib itu 3 rakaat, bahwa isya itu 4 rakaat, bahwa subuh itu 2 rakaat. Apakah engkau mendapati dalam kitab Allah, dalam Al-Quranul Karim, kadar-kadar zakat? Ya. Engkau dapati? Al-jawab, anna maqadir az-zakati was-salawati lam tu'raf illa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa nahnu mukhatabuna bil akhdhi bis sunnati kama nahnu mukhatabuna bil akhdhi bil Qur'an. Jawabannya bahwa ukuran-ukuran zakat, demikian juga jumlah rakaat-rakaat salat, tidaklah diketahui kecuali dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mukhatabuna bil akhdi bis sunnah. Ya. Tertuju kepada kita perintah untuk kita berpegang dengan as-sunnah, sebagaimana tertuju perintah kepada kita untuk kita berpegang dengan Al-Quran. Amma qawluhum la nadri hal sahha hadha am lam yasih. Adapun ucapan mereka, ya, yang dijadikan alasan bahwa di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di sana ada hadis yang sahih, ada yang tidak sahih, sehingga ya, daripada meragukan, kemudian tidak mau berpegang dengan As-Sunnah, hanya berpegang di Al-Quran saja. Kata beliau, ya, adapun ucapan mereka kami tidak tahu apakah ya, yang ini sahih atau tidak sahih. Fanakulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, inna allaha ta'ahada bihifdhi syar'ihi fasahala wa yassara lil hadithi aqwaman yatatabba'una sunnah wa ya'khudunaha an syuyukhihim wa yumahhisunaha fama wajadu fihi da'afan da'afuhu yudha'ifuna ar-rajula fatudha'afu kullu marwiyatihi wa yu'addiluna ar-rajula wa yahkumuna lahu bil adalah was-siqati bil adalati was-siqati wad-dabti fatasihu kullu marwiyatihi wa yu'khadhu biha. Kata beliau, maka kita katakan kepada mereka, ya, mereka yang enggan untuk berpegang dengan sunnah dengan alasan di sana ada yang sahih, ada yang tidak, kita katakan bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuk menjaga syariatnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, ya, sahala, yassara, memudahkan, ya, lil hadis, untuk hadis ini, ya, sekian kaum, ya, kelompok manusia, yatatabba'una sunnah, untuk mereka menelusuri sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan, ya, kekhususan bagi umat Islam ini, ya, yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada umat sebelumnya. Jadi adanya sanad, ya, yang jangankan apa yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta ya, dari salah seorang di antara tokoh dari tokoh umat ini ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi umat ini untuk bisa menelusuri apakah ya nukilan tersebut sahih ya penyandarannya kepada ya person-person dari umat ini. Yang itu hal yang sangat-sangat sulit didapati pada umat sebelumnya ya. Pada umat sebelumnya sesuatu yang disandarkan kepada nabi mereka ya, perkaranya sangat-sangat sulit untuk dibuktikan kesahihannya. Sementara di umat ini, apakah ini benar ucapan Al-Imam Syafi'i atau Al-Imam Malik atau yang semisalnya, ini bisa ditelusuri ya. Kemudahannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini sebagai yakni realisasi dari janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga syariatnya. Wa ya'khudunaha an syuyukhihim, di mana mereka ya kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih ya, para ahlul hadis, mereka mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari guru-guru mereka ya, wa yumahhisunaha, kemudian mereka melakukan tanhis ya, penyaringan ya, apa yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka ya, disaring. Fama wajadu fihi da'fan, apa-apa yang mereka dapati pada hadis yang mereka dapatkan dari guru mereka adanya kelemahan, da'afu ya, maka mereka pun melemahkan riwayat ataupun hadis tersebut. Yudha'ifuna ar-rajula ya, mereka menghukumi seorang rawi sebagai rawi yang da'if ya, fatudha'afu kullu marwiyatihi, maka seluruh ya riwayat-riwayat yang dibawa oleh orang tersebut maka dihukumi sebagai riwayat yang da'if. Wa yu'addiluna ar-rajula, dan mereka menta'dil seseorang ya. Wa yahkumuna lahu bil 'adalah, mereka memberikan penilaian ya bahwa orang tadi seorang yang memiliki adalah keadilan di dalam periwayatannya ya, wasiqah, dinilai sebagai seorang rawi yang thiqah yang terpercaya, wadhabt ya, kuat di dalam penjagaan dan hafalannya, fatasihhu kullu marwiyatihi ya, maka menjadi sahih ya seluruh periwayatannya, wa yu'khadhu biha, dan diambillah riwayat-riwayat dari orang tadi. Dan termasuk di antara ya jasa besar ya di kalangan para ulama ahli hadis, mereka menulis kutub rijal ya, ya baik itu yang secara khusus ya, yakni mereka yang di jarah seperti kitab ad-du'afa ya, al-majruhin, ataupun ya, yang dikumpulkan di sana ya, kemudian diberikan penilaian-penilaian pada masing-masing rawi ya, seperti apa yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau At-Taqrib ya, Taqrib At-Tahdzib, di mana ini sangat besar manfaatnya bagi yakni generasi yang datang setelah beliau, bagaimana beliau menyimpulkan ya tentang keadaan seorang rawi dari apa yang beliau kumpulkan dari kalam para ulama. Dimana kalau kita ya membaca kepada tahdzibut tahdzibnya ya, yang juga karya Al-Imam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, kita akan bingung rawi ini bagaimana keadaannya ya. Maka dengan apa yang beliau tulis pada kitab Taqrib, ini akan menjadi kemudahan dalam kita ya, mengetahui keadaan rawi tersebut dan ya, menilai bagaimana keadaan riwayat tersebut, apakah sahih ataukah hasan ataukah dhaif. Kemudian famin hifdzillah lisunnati, maka termasuk di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yassara laha rijalan mahhasuha wa 'arafuha wa dhabu 'anha. Di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi sunnah ini adanya rijal, ya, tokoh-tokoh. Ya, tidak semua laki-laki itu rijal, ya. Mereka tokoh-tokoh yang menunjukkan kesungguhan, ya, di dalam, ya, perjuangan untuk agama ini. Mahasuha, yang mereka melakukan tamhis, penyaringan, ya, terhadap sunnah-sunnah, yakni riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya mereka mengetahui dari sunnah-sunnah tersebut, ya, mana yang sahihnya, mana yang dhaifnya, wa dhabu anha, dan mereka melakukan pembelaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min ba'di sahabati, dari semenjak, ya, zaman setelah sahabat, ila zamani Ahmad ibn Hanbal, hingga zaman al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa man kana ma hu ala hadzal manhaj, demikian juga para ulama yang bersama dengan beliau di atas manhaj ini. وكذلك الى ازمنه بعده, demikian pula, ya, pada zaman-zaman setelah beliau, ya, setelah zaman Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari termasuk, ya, penulis, ya, kitab Sunan ini, yakni Al-Imam Abu Dawud. Kemudian lakin أكثر ما يكون ذلك في القرن الثاني والثالث. Mayoritas dari kalangan, ya, para ulama yang digambarkan di sini, mereka tatabbu, kemudian, ya, menelusuri, kemudian menyaring, ya, dari apa yang mereka dapatkan, ya, dari guru-guru mereka, dari syuyukh mereka, ini pada, ya, abad kedua atau ketiga Hijriah. Mahasa ahlul hadithi al-haditha wabayyanu sahihahu min da'ifihi. Mereka menyaring, ya, para ulama ahli hadith menyaring hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan mana yang sahihnya dan mana yang da'ifnya. Dan ini sebagai, ya, yakni realisasi dari janji Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi menjaga as-sunnah sebagaimana menjaga, ya, Al-Qur'anul Karim. Karena makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra," ya, kata para ulama ahli tafsir, masuk dalam az-dzikr adalah as-sunnah. ولذلك فإن هذه الكتب دونت معظمها في أول القرن الثالث أو وسطه. Oleh karenanya, ya, kitab-kitab ini dibukukan, yakni hadis, kitab-kitab hadis, hadis-hadis itu dibukukan mayoritasnya adalah pada awal dari abad ketiga atau pertengahannya. فصحيح البخاري كتبه صاحبه في أول القرن الثالث وكذلك مسلم. صحيح البخاري, ya, pemiliknya ini Al-Imam Al-Bukhari Hamad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari, beliau menulis, ya, kitab sahihnya pada awal ya, abad ketiga. Demikian pula Al-Imam Muslim. Demikian pula Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim, ya, salah satu di antara murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau selanjutnya, Al-Bukhari rahimahullah tuwfi fi sanati sit wa khamsina ba'da mi'atain. Al-Imam Al-Bukhari, beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Wa Muslimun rahimahullah tuwfi fi sanati ihda wa sittin ba'da mi'atain bil hijrah. Al-Imam Muslim, beliau wafat pada tahun 261. Ini pada abad ketiga ini. Ya. Kemudian wa Abu Dawud rahimahullah, ya, tuwfi fi sanati khamsa wa sab'ina ba'da mi'atain. Al-Imam Abu Dawud, beliau wafat pada tahun 275 Hijriah. Ini juga sudah hampir berakhir di abad ketiga. Ya, Imam Bukhari, Muslim pada pertengahan abad ketiga. Wa Tirmidzi rahimahullah tawfi fi sanati tis' wa sab'ina ba'dal mi'atain. Al-Imam At-Tirmidzi, ya, beliau wafat pada tahun 279 Hijriah. Ini juga sudah hampir berakhir abad ketiga. Illa anna an-Nasa'iyya, kecuali, ya, Al-Imam An-Nasa'i kana akhirahum. Beliau adalah yang paling akhirnya. Ya, tuwfi fi sanati salatin ba'da salasimi'ah. Beliau pada wafat pada tahun 303 Hijriah. Jadi sudah masuk abad keberapa ini? Keempat. Ya. Ba'da umrin tawili. Ya, setelah yani beliau ya, berumur panjang. Jadi umur beliau cukup panjang. Ini Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Al-Muhim. Yang terpenting di sini, annallaha hayya lisunnati rijalan mahassuha wa dhabu anha. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam tokoh-tokoh dari umat ini, ahlul hadis, yang mereka melakukan penyaringan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, mana yang sahihnya, mana yang tidak sahihnya. Kemudian mereka melakukan pembelaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana as-sahiha min ad-dha'ifi fiha. Mereka menjelaskan mana yang sahih dan mana yang dhaif dari sunnah-sunnah tersebut. Walhamdulillah. Termasuk di abad yang kita hidup ya, di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, ya, diistilahkan oleh para ulama qad jawaza al-qantara. Dua kitab sahih ini telah melewati pos pemeriksaan. Maksudnya kitab-kitab ya, dua kitab ini, hadis-hadis yang ada di dalamnya disepakati oleh para ulama, ya, hadis-hadis yang jelas sahih, ya, meskipun ya, ada beberapa yang dikritisi sebagaimana apa yang ditempuh oleh Al-Imam Ad-Daruqutni untuk meneliti kembali hadis-hadis pada Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Nah, sementara kitab Sunan yang empat, ya, yang ini termasuk diantara sebagaimana sudah kita lewati, ya, sumber dari fikih Islam. Sementara tentu fikih yang sahih ini harus dibangun di atas apa? Riwayat-riwayat yang sahih. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi umat ini dengan Allah munculkan seorang imam di masa kita yang kalau kita melihat asal dari beliau ini berasal dari negeri Eropa, Albania. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya untuk menjadi seorang yang menjadi pembela sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mewakafkan hidupnya untuk bagaimana berjuang untuk sunnah nabi, meneliti hadis-hadis yang ada pada kitab sunan ini, memilah mana yang sahihnya, mana yang daifnya, sehingga kemudian muncullah kitab sahih sunan Abi Dawud, daif sunan Abi Dawud, sahih sunan At-Tirmidzi, daif sunan At-Tirmidzi, dan demikian kemudian kitab Al-Adabul Mufrad beliau periksa. Demikian juga salah satu di antara kitab karya As-Suyuti, yakni Al-Jami As-Saghir, beliau teliti, dipisahkan mana yang sahihnya, yang kemudian dijuluki atau disebut dengan sahih Al-Jami dan daif Al-Jami, sehingga sunnah betul-betul tersaji di tengah umat dalam keadaan yakni matang. Umat sudah tahu ini yang sahih, ini yang daif. Sayyidina Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, hafizahullah, ketika beliau bercerita tentang biografi beberapa ulama, termasuk di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau katakan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala munculkan yani Al-Imam Al-Albani di masa itu, orang tidak mengerti hadis ini sahih atau dhaif. Di mana penelitian terhadap hadis-hadis Nabi SAW sudah demikian lemah, sehingga ketika berdalil dengan sebuah hadis tidak tahu apakah ini hadis yang sahih atau dhaif. Maka di saat itu kita melihat bagaimana peran besar beliau di dalam menyajikan sunnah ke tengah umat ini, sehingga dengan mudah umat bisa memetik dan mengambilnya. Kemudian faman qala khilafa dhalika fahuwa maftunun, sebenarnya walhamdulillah, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa yang berucap atau berkata berbeda dari hal yang demikian, maka sungguh dia seorang yang telah terfitnah, yani menyimpang. Sawa'un qala inna la nu'minu illa bil mutawatir. Sama saja ungkapannya menyatakan kami tidak beriman dengan hadis kecuali yang mutawatir, kal mu'tazilah, seperti perkataan orang-orang mu'tazilah. Sebagai contohnya, di antara kelompok mu'tazilah di masa kita adalah Hizbut Tahrir. Mereka mengatakan kita berpegang dengan hadis yang mutawatir saja, dalam keadaan mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk memilah mana yang mutawatir, mana yang ahad. Au qala, atau seseorang menyatakan inna la nu'minu bis sunnati kulliha, kami tidak beriman dengan sunnah seluruhnya, kama taqulul khawarij, sebagaimana ucapan orang-orang khawarij. Fahadhani al-madhhabani madhhaba dhalalatin wa ibtida'in wa nas'alullaha al-'afwa wal-'afiyah. Maka dua madhab tersebut, baik itu madhab mu'tazilah yang katanya mereka berpegang dengan hadis-hadis yang mutawatir saja, ataupun madhab khawarij yang sama sekali tidak mau berpegang dengan hadis-hadis nabi, kedua-duanya merupakan madhab yang sesat, madhab yang bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, ampunan wal afiyah, dan penjagaan darinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.